nang suarane kesuwenange sampe nono iluwe sekara nesun sebrangi ngedene umga nesun adepi selat kali hancati saksi kondo bukti welase ati tolong daratan wesun ampiri dawane dalan wesun liwati Masyopati ison pelani pokoke nyawang kembyange ati jare wong noreng kono suntekani kok sing ono kok sing ono oh gusti kari ketiki oh gusti bener pundi tapi iso sing celek jati buka iso sing kelangan nyali sekara wesun sebrangi gedene ombya wesun nadepi selat kali hancati saksi kondo bukti welase ati tolong daratan wesun ampiri dawane dalan wesun liwati masyopati ison pelani pokoke nyawang kembyange ati jare wong tuwek ana ring kono suntekani kok sing ngono kok sing ngono oh gusti kari ketiki oh gusti ang benar pundi tapi itu sing jalan gratis. ko ison sing kangen nyali. Yeah. son pa keri son kemulia ti besok dong wes makan kian dan riko ojo Joker song Senangan aku. Thank you. Jokowi.